kita malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyawer. Makasih juga buat pendopo lawas yang selalu menyediakan tempatnya buat kita bisa ngamen di sini. Makasih juga buat Allah Subhanahu wa taala pastinya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Masih bisa jumpa teman-teman yang ada di sini. Dan jangan lupa buat dibantu subscribe channel YouTube kita. Alhamdulillah saat ini udah mencapai 990 ribu subscriber. Semoga 2 hari lagi 1 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.